Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني رحمني ورحمكم الله الحمد لله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini kita bisa bermajlis kembali di masjid ini dalam rangka mengangkat kejahilan kita, talabul ilmi syar'i, dalam rangka mengharapkan balasan hanya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengembalikan pemahaman cara beragama kita sebagaimana pemahaman dan cara beragamanya yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada murid-muridnya, para sahabat, dan juga sebagaimana yang diajarkan para sahabat kepada murid-muridnya, para tabi'in, dan seterusnya, para generasi terdahulu kita yang saleh. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, karena dengan hanya itulah Allah Subhanahu wa ta'ala atau kita bisa terselamatkan dari berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam agama, penyimpangan akidah, penyimpangan cara ibadah, penyimpangan muamalah, penyimpangan akhlak. Kapan terjadi? Manakala orang itu tidak mau mengembalikan cara beragama dia, manhaj dia, sebagaimana cara beragamanya generasi terdahulu kita yang saleh. Sebagaimana yang telah kita singgung di dalam kisah asbabul wurud dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Muslim, hadis Jibril, di mana ketika itu ada dua orang tabi'in, Yahya ibn Ya'mar dan juga Humaid bin Abdurrahman al-Himyari rahimahumallahu taala, tatkala di kampungnya, di kaumnya, terdapat perkara yang baru yang tidak dia dapatkan dari pengajaran para sahabat. Muncul keyakinan yang baru, muncul cara memahami agama yang baru yang tidak dikenal oleh para sahabat ketika itu, hingga mereka berdua pun bertekad untuk melaksanakan ibadah haji agar bisa bertemu dengan salah seorang sahabah. Siapapun ketika itu sahabah, kalau kita berdua bertemu, maka kita akan bertanya kepada mereka. Lihat, mengembalikan cara beragama, urusan agama ini kepada ahlinya, kepada para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, walaupun mereka juga memiliki ilmu tabi'in. Nah, pemahaman qadariyah di daerah Basrah yang diusung oleh Ma'bad al-Juhani, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka berdua bertemu dengan Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Maka setelah diceritakan apa yang terjadi di kampungnya, di negaranya, di negeri Basrah, maka kata Abdullah ibn Umar, "Idza laqitahum." Kalau kamu bertemu dengan Ma'bad al-Juhani dan orang-orang yang bersama dengan mereka, orang-orang yang berpemahaman sama dengan mereka, orang-orang yang berkeyakinan, yang memiliki cara ibadah, cara beragama sama dengan cara beragamanya Ma'bad al-Juhani, fa'akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anna Abdullah ibn Umar, bahwasanya Abdullah ibn Umar bari'un minhum, berlepas diri dari mereka. Maknanya bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, bara, dari apa yang mereka ucapkan, dari apa yang mereka yakini, dari apa yang mereka dakwahkan. Maknanya pula itu bukan bagian dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kabarkan kepada mereka bahwasanya apa yang mereka yakini, apa yang mereka amalkan, itu bukan dari ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Maknanya demikian ya ikhwani. Bukan semata-mata individu dari Abdullah bin Umar saja, beliau seorang sahabi. Mendapatkan ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga dari sahabat kibar. Ayahnya seorang sahabat kibar, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi kata Abdullah ibn Umar, kabarkan, sampaikan kepada mereka bahwasanya Abdullah ibn Umar berlepas diri dari mereka, wahum bura'un minni, dan mereka pun berlepas diri, tidak ada kaitannya sedikit pun, walaupun mereka mengaku-ngaku itu bagian dari Islam, tetapi tidak ada kaitannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya mengembalikan pemahaman cara beragama kita kepada mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Cara ibadahnya, kemudian juga akidahnya, muamalahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana. Tirulah mereka. Oleh karenanya sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata Abdullah ibn Mas'ud, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan, ikutilah, hendaklah kalian itu hanya ittiba' saja, mengikuti, jangan bikin perkara-perkara yang baru, wala tabtadi'u, dan jangan bikin tata cara yang baru di dalam ibadah, di dalam akidah, di dalam cara muamalah. Faqad kufitum, sungguh kalian itu telah dicukupi oleh mereka, generasi salafus saleh. Kalian telah dicukupi, mau apa sekarang? Mau melaksanakan apa? Semuanya telah ada. Mau membela Islam? Apakah para sahabat tidak pernah membela Islam? Sudah dicontohkan bagaimana cara membela Islam. Bukan dengan cara meledakkan diri, waliyadzubillah. Bukan dengan cara membuat kekacauan. Bukan demikian cara membela Islam. Bukan pula dengan cara bagaimana meningkatkan perekonomian umat, yang menjadi concern, yang menjadi perhatian, bagaimana ekonomi umat ini naik. Tidak. Sudah dicontohkan oleh Rasul dan juga para sahabat bagaimana cara membela Islam, membela agama Allah, meninggikan kalimatullah di atas muka bumi ini. Mau apa? Mau menyatukan umat, bagaimana cara menyatukan umat? Sudah diajarkan oleh Nabi SAW dan juga segenap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bagaimana umat bersatu di atas Al-Quran, di atas As-Sunnah, tegak dengan adanya amar ma'ruf dan juga nahi mungkar, dan yang lain sebagainya. Mau cara ibadah, ibadah apa? Salat. Semuanya telah dijelaskan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. dan semuanya telah disampaikan oleh para sahabat. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka alami, dan disampaikan semua oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Oleh karenanya para sahabat itu memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam Islam, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam para sahabat. Oleh karenanya orang-orang yang mereka mencela para sahabat, menuduh para sahabat, melecehkan para sahabat, hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak seorang mubtadi'un dal, sahibul hawa, atau orang yang jahil yang harus kita ajari. Nah, kedudukan yang sangat tinggi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tayyib. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Dururul Bahiyah dari Imam Syaukani rahimallahu ta'ala, dan kita sampai pada bab al-qadha lil fawaid. Bab tentang mengganti sholat-sholat yang tertinggal. Mengganti sholat-sholat yang tertinggal. Di dalam matannya beliau rahimallahu ta'ala mengatakan, in kana tarku amdan la li'udhrin fadainullahi ahakku ayyukda. Beliau mengatakan kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada udhur. Jadi meninggalkan sholat dengan sengaja itu terbagi menjadi dua. Meninggalkan sholat dengan sengaja karena udhur, dan meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udhur. Nah, beliau berpendapat di sini, kalau orang itu meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udhur, maka beliau mengatakan, menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadainullahi ahakku ayyukdha, maka hutang kepada Allah itu adalah hutang yang paling berhak untuk dibayar, ditunaikan. Maksudnya beliau berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa udzur, maka dia harus mengganti salat yang dia tinggalkan, karena itu hutang kepada Allah. Namun ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di sana tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwasanya manakala seseorang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa udzur, maka dia harus mengganti salatnya. Hadis yang disebutkan oleh beliau rahimallahu taala ini hadis yang sifatnya umum dan asalnya terkait dengan hutang puasa. Asalnya terkait dengan hutang puasa. Nah, ketika salah seorang sahabiah datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah tuwfiat ummi, ya Rasulullah ibuku meninggal dan dia memiliki hutang puasa, apakah aku harus berpuasa? Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, kalau seandainya ibumu itu punya hutang harta, nah, kemudian dia meninggal, apakah engkau akan membayar hutang tersebut? Naam ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Kalau begitu berpuasalah. Dainullahi ahakku ayyukdah. Hutang kepada Allah itu adalah hutang yang paling berhak untuk dibayar. Nah. Hadis yang sifatnya umum tidak bisa kemudian dipergunakan untuk perkara yang khusus. Maka dia harus ada dalil yang khusus lagi yang menjelaskan bahwasanya manakala seseorang itu meninggalkan salat dengan sengaja tanpa ada udzur, dia harus mengganti. Harus mendatangkan dalil yang demikian. Nah, ini sebuah kaidah ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dalil umum itu tidak bisa dipergunakan pada perkara yang khusus. Perkara yang khusus harus menggunakan dalil yang khusus. Tayyib. Contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis beliau, hadis yang sahih, tentang keutamaan al-musafaqah, musafahah, keutamaan bersalaman seorang muslim. Naam. Seorang muslim bertemu, kemudian mereka bersalaman dan tidaklah mereka berpisah kecuali akan gugur dosa-dosanya. Ini umum kan? Di mana saja kita bertemu saudara kita, bertemu salaman. Naam. Walaupun nanti bertemu dengan melewati tembok, terpisah dengan tembok, bertemu kembali, salaman kembali. Umum yang demikian itu juga yang dilakukan oleh sahabat. Tetapi kalau dalil yang umum ini digunakan untuk perkara yang khusus, al-musafahah ba'da shalah misalnya. Bersalam-salaman setelah salat. Nah, tidak bisa yang demikian. Setiap selepas salat salaman-salaman. Dalilnya apa? Loh, dalilnya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang keutamaan orang bersalaman. Nah, bisa difahami ya? Nah, Nabi mengatakan keutamaan orang bersalaman akan gugur dosa-dosanya. Betul. Dan dalil itu sifatnya umum. Kenapa dalil yang umum itu Anda tarik menjadi untuk melakukan sebuah perbuatan yang sifatnya khusus setiap habis sholat? Nah, itu kan khusus. Kalau Anda melakukan perbuatan yang khusus, maka butuh dalil yang khusus. Dalil yang khusus yang menjelaskan dan menunjukkan perbuatan dan amalan tersebut. Bahwasanya misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beliau bersalaman setelah selesai salat misalnya. Naam. Ini sebuah kaidah. Sebagian para ulama kemudian mengatakan kalau dia terus-terusan melakukan seperti itu, melakukan menggunakan dalil yang umum untuk sebuah amalan yang khusus, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Naam. Kemudian beliau rahimallahu taala mengatakan wa in kana li'udhrin falaysa biqada'in. Baik. Kalau seandainya dia tinggalkan salat itu dengan sengaja karena memang ada udzur. Karena memang ada udzur. Nah. Falaysa biqada'in, maka ini tidaklah dinamakan dengan al-qada'. Tidaklah dinamakan dengan al-qadha, bal ada'an, bahkan dinamakan dengan al-ada. Memang dia tunaikan. Nah. Memang dia menunaikan salat. Nah, memang dia menunaikan salat. Fi waqti zawalil udhri, di waktu hilangnya udzur tersebut. Dia menunaikan salat di waktu hilangnya udzur tersebut. Tayyib. Nah. Di antara contohnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta juga dengan para sahabat, di mana orang-orang musyrikin ketika itu telah membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tersibukkan untuk menggali parit. Nah, kisah tentang perang Khandaq atau perang Ahzab. Nah, beliau menggali parit bersama dengan para sahabat. Nah, hingga kemudian tidaklah beliau itu mengerjakan salat asar setelah masuk salat maghrib. Nah, tidaklah beliau, dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tidaklah para sahabat ini beserta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat asar setelah matahari itu terbenam. Kenapa? Karena mereka tersibukkan dengan orang-orang musyrikin. Sehingga Rasulullah dan segenap para sahabat menggali parit. Nah, dan tidak sempat untuk melaksanakan salat khauf. Nah, tayib. Jadi sengaja. Nah, karena memang tidak bisa ditinggalkan. Maka cara menggantinya adalah tetap, atau cara menggantinya dilihat waktu sholat yang hadirah itu tadi, sholat yang dia berada di dalamnya itu tadi. Kalau waktunya itu masih muttasa, waktunya itu masih luas, masih lapang, masih lama, maka dia kerjakan sholat yang terlewat terlebih dahulu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat, melaksanakan sholat asar di waktu maghrib, setelah itu baru melaksanakan sholat maghrib kalau waktunya masih panjang. Kalau dikhawatirkan waktunya itu akan terlewat juga, nah misal seseorang lupa untuk mandi janabah dan dia menunda mandi janabah hingga kemudian dia lupa, nah sehingga ya dia mandi biasa, kemudian akhirnya sholat duhur, sholat asar, baru ingat setelah mau sholat maghrib misalnya, nah baru ingat setelah mau sholat maghrib. Kalau waktunya ini masih panjang, kalau waktunya masih panjang, maka dia harus mengerjakan murattaban, berurutan. Duhur dulu, qomat, kemudian sholat asar, baru sholat maghrib. Nah, tapi kalau waktunya sudah mepet, nah, misalnya, dia ingat-ingat, karena dia juga sedang bepergian, safar misalnya, baru nyampe rumah, sampai-sampai hampir waktu maghrib itu habis. Maka dalam kondisi seperti ini, jumhur mengatakan gugurlah kewajiban tertib. Nah, gugur, maknanya dia kerjakan sholat hadirah, sholat yang dia berada di dalamnya itu, sholat maghrib. Nah, kerjakan sholat maghrib. Nah, setelah itu baru kemudian sholat yang terlewat. Kenapa? Karena kalau dia mengerjakan sholat yang terlewat, dia akan tertinggal juga dari mengerjakan sholat maghrib. Nah, itu yang dijadikan alasan illah, sebab oleh para ulama. Nah, kenapa dia harus melaksanakan salat maghrib, nah, di waktu yang sempit, nah, yang akan habis salat maghrib tersebut, baru kemudian salat yang dia tertinggal di dalamnya. Kemudian kalau tanpa sengaja meninggalkan sholat yang tanpa sengaja, maka cara mengerjakannya adalah ketika dia ingat. Nah, ketika dia ingat, sebagaimana hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama aw saha an salatin fa waqtuha hina yadhkuruha, aw maqala alaihi salatu wasalam, barang siapa yang dia terlupa atau dia tertidur dari satu salat, maka waktu mengerjakannya itu adalah tatkala dia ingat, tatkala dia ingat. Nah, itu cara mengerjakan salat-salat yang tertinggal. Nah, cara mengerjakan salat-salat yang tertinggal. Illa salat al-Eid, fafithanihi. Kecuali apabila yang tertinggal itu adalah salat Eid, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, maka cara menggantinya adalah dengan hari setelahnya. Nah, misalnya hari ini dia berpuasa, Padahal sebenarnya hari ini adalah hari Id. Padahal hari ini adalah hari Id. Nah, misalnya. Taib. Maka pada sebuah kampung atau negara tersebut, cara menggantinya adalah bukan kemudian memerintahkan untuk berbuka dan langsung mengerjakan sholat Id, tidak, tetapi di hari keesokannya. Nah, di hari keesokannya. Hal ini disebutkan dalam hadis Umair ibnu Anas dari Amumah. Nah, taib. Bahwasanya kata Umair ibnu Anas dari paman-pamannya padanya, taib, annahu humma alaihim al-hilal fasbahu siyaman faja'a rakibun min akhirin nahari fashahidu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahum ra'au al-hilala bil-ams fa'amaran nasa ayuftiru min yawmihim وَأَيُخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ وَأَيُخْرِجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدْ. Nah, bahwasannya di hari tersebut hilal itu tidak nampak. Hilal itu tidak nampak, tertutupi oleh mendung. Maka jadilah mereka pada waktu itu puasa. Maka datanglah rombongan di akhir siang dan mereka mempersaksikan di samping Nabi SAW bahwasanya mereka itu telah melihat hilal kemarin. Kemarin mereka telah melihat hilal, disampaikan kepada Nabi SAW. Nah, bersaksi kepada Nabi SAW bahwasanya mereka telah melihat hilal kemarin. Fa'amara an-nasa ayyuftiru min yaumihim. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan manusia untuk berpuasa, untuk berbuka, membatalkan puasanya pada hari tersebut. Dan untuk wa yakhruju, dan untuk keluar untuk melaksanakan salat Id keesokan harinya. Nah, keesokan harinya. Ini terkait dengan cara menunaikan sholat yang terlewatkan atau tertinggal. Ada pertanyaan mungkin? Sebelum kita masuk bab selanjutnya. Taib, kita ambil sedikit lagi. Qala rahimallahu taala babun salatul jum'ah, bab tentang salat Jum'ah. Atau sebelum ini, terus bagaimana dengan orang yang dia tinggalkan beberapa salat dengan sengaja? Kalau tadi dikatakan tidak ada qadha, tidak dikenal qadha di dalam salat, membayar hutang, mengganti sholat yang ditinggalkan dengan sengaja. Yang wajib baginya yang pertama adalah untuk banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Nah. Kemudian dia ganti dengan amalan-amalan yang baik. Banyak bersedekah, banyak melakukan amalan-amalan saleh untuk mengganti amalan kejelekan yang dulu dia lakukan. Itu kewajibannya. Ini pun berlaku bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Tidak ada qadha bagi mereka. Wah, enggak kuat. Nah, akhirnya makan, nanti dibayarlah setelah selesai bulan Ramadan. Enggak ada yang demikian. tidak ada qadha, tidak ada membayar bagi orang yang dia batal, membatalkan puasa dengan sengaja atau tidak berpuasa dengan sengaja. Yang wajib baginya adalah untuk senantiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Nah, terlebih salat ikhwani rahimani wa rahimakumullah, laha makanatun fil Islam. Salat itu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam. Nah, oleh karenanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, la hadza fil islami liman taraka shalah. Gak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang dia meninggalkan salat. Ajma'al sahabah, para sahabat itu sepakat bahwasanya tidak ada bagian sedikit pun nah bagi orang yang dia meninggalkan salat, mengakhir-akhirkan waktu salat. Nah, mengakhirkan waktu salat. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam juga bersabda, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara. Sesungguhnya perjanjian kami kaum muslimin dengan mereka orang-orang kafir itu adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Baik. Apa bedanya kafir dengan musyrik? Apa bedanya? Abdul Aziz. Mal farq bainal kufri wa syirki. Apa bedanya antara kufur dan syirik? Kalau kufur, jauh dari ajaran Islam dan Islam. Kalau syirik itu menyembah Allah, juga menyembah selain Allah. Kalau kufur itu jauh dari ajaran Islam, jauh dari ajaran Islam. Maksudnya jauh dari ajaran Islam, maksudnya yang dia amalkan jauh dari ajaran Islam, gitu ya. Nah, menolak Islam, menolak Islam. Kalau kufur itu menolak Islam. Tayyib. Barakallahu fiik. Kalau kufur itu adalah menentang, nah, menentang ajaran Islam, menentang kebenaran al-haq, itu kufur. Kalau syirik, sarful ibadati li ghairillah. Kalau syirik itu memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi belum tentu seorang yang kafir itu syirik, musyrik, atau perbuatan kufur belum tentu itu perbuatan syirik. Tapi bisa jadi orang yang kafir sekaligus menjadi orang yang musyrik. Nah, dia sudah menentang Islam, juhud, menentang Islam. Dia juga menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai contoh, contoh perbuatan kufur apa Bu Yusuf? Contoh perbuatan kufur taib ahsan tabarakallahu fik, tidak mengakui kewajiban sholat, menentang kewajiban sholat. Apakah menentang kewajiban sholat ini perbuatan syirik? Taufik? Tidak kan? Aywa. Nah, menentang salat, kewajiban salat wajib, bukan perbuatan syirik, tapi perbuatan kufur. Nah, tapi kalau dia sudah menentang kewajiban salat wajib, dia juga larinya ke para dukun. Dia juga meyakini di sana ada yang menguasai tempat tertentu. Nah, di sana ada yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sudah kufur, syirik lagi. Wal'iyadu billah. Nah, ini perbedaan antara kufur dan syirik. Nah, sederhana, tapi terkadang banyak yang gak tahu. Nah, kufur ya kufur, syirik, syirik ya syirik. Terus apa perbedaannya? Nah, ini penting ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Baik. Qala rahimallahu ta'ala babun salatul jum'ah. Bab tentang salat Jumat. Tajibu ala kulli mukallafin ila al-mar'ata wal-'abda wal-musafira wal-marida. Salat Jumat wajib atas setiap mukallaf, akil dan balig. Kalau disebut mukallaf itu maksudnya akil dan balig. Ila al-mar'ata, kecuali wanita. Wal-'abda, budak. Wal-musafira, orang yang musafir, bepergian. Wal-maridha, dan orang yang sakit. Dan orang yang sakit. Wahiyya kasairis salawati. Dan dia, sholat Jumat itu memiliki kedudukan sebagaimana sholat-sholat yang lainnya dari sholat wajib. La tukhalifuha. Tidak ada yang berbeda dengan sholat wajib yang lain, baik tata caranya, bacaannya misalnya. Illa fi masyru'iyatil khutbataini qablaha, kecuali di dalam satu hal, disyariatkannya untuk melakukan dua khutbah sebelum melaksanakan sholat Jumat. Nah, disyariatkannya untuk adanya dua khutbah sebelum dilaksanakan sholat Jumat. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dikeluarkan dari Imam Abu Dawud, juga Imam dikeluarkan Imam Abu Dawud rahimallahu taala, di mana Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Salat Jumat itu adalah hak yang wajib atas setiap muslim. Nah, dalam riwayat yang lain, dalam hadis Hafsah marfu'an, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rawahul jum'ati, pergi untuk melaksanakan salat Jumat, wajibun ala kulli muhtalimin, wajib atas setiap orang yang telah balik. Nah, wajib atas setiap orang yang telah balik. Kemudian tadi kita sebutkan bahwasanya hukum asalnya syariat itu wajib untuk laki-laki, wanita, muslim, muslimah. Tapi tadi disebutkan salat Jumat tidak wajib untuk wanita, hamba, orang yang sakit dan seterusnya. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan pula Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, beliau bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ata. Salat Jumat itu wajib atas setiap muslim untuk dikerjakan secara berjamaah, sehingga salat Jumat itu enggak sah kalau tidak dikerjakan secara berjamaah, kecuali empat golongan. Abdun mamlukun, budak, sahaya. Au imra'atun, atau wanita. Au sabiyun, atau anak kecil. Au maridun, atau orang yang sakit. Nah, atau orang yang sakit. Dan di dalam hadis Abu Hurairah dan juga hadis Jabir bin Abdullah disebutkan golongan yang berikutnya, yaitu al-musafir, orang yang mengadakan perjalanan. Nah, orang yang mengadakan perjalanan. Taib. Oleh karenanya kalau di hari Jumat kita hendak safar, maka yang lebih utama safar itu dilakukan sebelum setelah Jumatan. Nah, setelah Jumatan, terkecuali di hari yang sebelumnya. Terkecuali di hari yang sebelumnya. Kalau pada hari Jumat, maka hendaklah dia melakukan safar setelah Jumatan. Nah, setelah Jumatan. Taib. Karena kalau itu kemudian menjadi kebiasaan melakukan safar sebelum Jumatan, maka kita khawatir kalau itu terus-menerusan terkena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ancaman bagi orang yang dia 3 kali meninggalkan salat Jumat. Nah, maka yang lebih utama adalah setelah Jumatan baru dia melakukan safar. Kalau pas hari Jumat. Wallahu ta'ala alam bisawab, ini yang bisa kita ambil di malam hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya untuk kita semuanya, dan semoga pertemuan kita tercatat sebagai pertemuan yang berbarakah dan sebagai amalan soleh kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.